الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Baik, kita lanjut ke pembahasan ini, pertemuan keberapa? 68, halaman 82, tentang atof. Atof itu seperti waw gitu ya. Ja'a Muhammadin wa Aliyun wa Slametun wa terus. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai koma kalau menyebut banyak orang ya. Ja'a Muhammad koma, Umar koma, Slamet koma, Joko koma, Bayu koma, apa gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab pakai wa semuanya. Ja'a Muhammadun wa Umaru wa Utsmanu wa Abu Bakrin wa siapa, pakai wa semuanya. Nah, itu namanya atof. Atof, lihat pengertiannya. Al-atfu tabi'un ba'da harfil atfi. Atof itu adalah tabi', pengikut. Ba'da setelah huruf atof, pengikut setelah huruf atau mislu. Ja'a Khalidun wa Salimun. Khalid dan Salim itu datang. Lihat, ikut marfu sama-sama. Khalid, ja'a Khalid. Khalid datang dan Salim juga datang. Lihat, Khalid marfu, Salim juga ikut. Seandainya Khalid itu mansub, Salim juga ikut mansub. Khalid majrur, Salim juga ikut majrur. Nah, ini namanya harfu atfin. Huruf ataf. Huruf atof. Jadi yang sebelumnya ini, ya, yang sebelumnya ini nanti akan diikuti oleh yang sesudahnya. Yang sebelumnya itu akan diikuti oleh yang sesudahnya. Jadi cuma pengikut saja, dia manut pada yang sebelumnya. Enak kan kalau jadi tabi? Enak kan? Iya, ngikut saja. Kemudian contoh lagi, al-malu wal banuna. Al-malu marfu, iya kan? Al-banuna mansub. Mansubnya dengan alif. Mansubnya dengan fathah. Berarti salah. Al-malu wal banuna. Harta dan anak-anak. Al-malu itu marfu, al-banuna itu mansub. Harusnya al-banu nu. Atau al-mala wal banuna. Marfu dengan wow. Jadi al-malu sudah marfu, al-banuna juga marfu. Marfunya dengan wow. Waduh, putar-putar aja sudah bingung. Ini belum ujian loh ini. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Aku melihat Khalid dan Salim. Niat Khalid mansub, Salim juga ikut mansub. Marartu bi Khalidin wa Salimin. Aku melewati Khalid dan Salim. Khalid itu majrur, Salim juga ikut majrur. Innal mala wal ban wal banina. Al mala mansub, al banina mansub juga. Mansubnya dengan ya, karena jamak mu'anas Salim. Jamak mu'anas Salim. Hei, rojul. Ya, rojul. Jamak apa? Muzakar Salim. Iya Mbak Sayo. Mu'anas Salim. Mu'zakar Salim. Lil mali wal banina. Pada harta dan anak-anak. Mali itu majrur karena ada huruf, karena ada huruf jer. Banin majrur jadi atof karena ada huruf atof sebelumnya. Majrurnya dengan ya. Majrurnya dengan ya. Alif ya, ya. Ya majrurnya dengan ya. Alhamdulillah. Wa ahruful atfi, huruf atof ada beberapa. Satu alwaw artinya dan. Dua alfa artinya kemudian atau maka. Alfa itu maksudnya fa. Kemudian summa. Kemudian. Au, am. Am itu atau ya. Au. Atau. Hatta. Sehingga. Berarti sudah ketemu hatta berapa kali? Hatta ketika alat penasob fi'il. Anlan izan kailamu kailamul juhud hatta. Hatta ketika huruf jer. Di sini lagi hatta ketika huruf atau. Sudah tiga loh hatta itu. Hatta sudah tiga. Hatta sudah tiga. Hatta matala'il fajr. Hattanya sebagai apa? Huruf jer sebagai huruf ataf atau sebagai alat penasob fi'il. Hatta matala'il fajr. Majrur. Oh. Hah? Beda. Beda dong. Kalau matla'i sama seperti saya nanti ini bicarakan misalnya akal tuh asamakah saya makan ikan. Ya. Hatta ro'siha. Dengan hatta ro'saha beda. Kalau ro'siha sampai kepalanya ya, ro'siha sampai kepalanya, berarti kepalanya enggak kemakan. Kalau hatta ro'saha kepalanya juga habis. Saya makan ikan hatta. Kalau hatta rosia berarti sebagai huruf jer. Ada lagi hatta ro'saha karena atof ya. Hatta ro. Kalau hatta rosia ini kepala ikan. Ya, hatta rosia kepalanya ditinggal, ya sampai kepalanya. Oh sebelum sampai kepala ditinggal. Namun kalau hatta rosaha kepalanya habis, berarti sah kepalanya. Kenapa nggak rosuha? Gak bisa, samakah itu pakai tak marbutoh, makai pakai hak. Asamakah, asamakah itu jamaknya kalau nggak salah. Ini contoh dalam ilmu nahwu. Kalau samakah itu sapi ikan, kalau samakah itu ikan-ikan kayaknya. Bedanya itu. Ini makannya banyak ikan ya. Kalau samakah itu satu ekor ikan. Kalau asamak ikan saja masih umum. Berarti samak itu ikannya banyak. Kalau samakah satu ekor ikan, berarti dia miskin memang. Akal tu, ini loh. Samakah satu ekor ikan? Saya makan satu ekor ikan hatta roksia. Kepalanya sisa berarti. Roksia kepalanya ya. Hanya kenapa? Samakah ada tak marbutoh? Akal tu asama kata hatta roksaha. Atau toh kesini kan? Ini mansub, mansub toh. Maka kepalanya juga habis. Ini gambarnya kayak gini. Maka kalau hatta matla'il fajar, malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Sampai. Sama seperti ini. Berarti subuhnya belum datang. Maksudnya subuhnya pas mau masuk, malam Lailatul Qadar itu habis. Begitu. Subuhnya jam 4, berarti jam 4 malam Lailatul Qadar sudah habis. Beda kalau kita bilang hatta matla'a. Beda. Sampai subuh masih Lailatul Qadar. Terus, lakin akan tetapi. La. Tidak, itu huruf ataf juga. Bal. Bahkan wa kama yutaful ismu alal ismi, sebagaimana isim bisa diatofkan pada isim. Ini kan isim dengan isim ya. Isim lah dengan isim. Kazalika yutaful fi'lu alal fi'li. Boleh juga fi'il diatofkan dengan fi'il. Bisa jadi di sini fi'il. Bisa jadi di sini fi'il. Contoh. In tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Lihat ada wa di situ. Tu'minu diatofkan pada tattaqu, fi'il dengan fi'il. Jika kalian mau beriman dan bertakwa, yu'tikum ujurakum, kalian akan mendapatkan pahala-pahala kalian. Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima sholata wa tutiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita. Lihat ada an. An itu alat apa? An lan izan kailamu kailamul juhud hatta. Alat penasob. An berarti sudahnya jadi tashahada. So? Ya. An berarti sudahnya jadi tashahada, mansub. Dia diatofkan, lihat kalimatnya panjang terus watukima. Fi'il juga. Tashada fi'il, tukima fi'il. Tashada mansub, tukima man mansub. Watu'tia, tu'tia lagi juga ikut man mansub. Watasuma, tasuma juga ikut mansub. Watahujja juga ikut mansub. Walhamdulillah, atof selesai. Ataf mau dan kemudian fi'il diatofkan dengan fi'il, sudah. Intinya pada waw aja, biasanya yang keluar itu cuma waw atau summa atau ada fa. Wallahu a'lam bishawab. Sisa dua lagi.